dulu dengan si dia pacar temanku. Aku diam-diam menjalin hubungan dengan si dia selingkuhanku. Jangan sampai ketahuan. Aku sekedar suka bermain-main cinta cumbu-cumbu gitu. Tapi ku tak peduli andainya dia tahu. Yang penting aku happy dengan pacar temanku. Cumbu-cumbu.